السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله، أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله، inti dari pembahasan hari ini maupun kemarin dan juga pembahasan-pembahasan yang sejenis tentang kesesatan firqah-firqah dalalah, semuanya berkait dengan ayat Allah Subhanahu wa taala, fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Kata Allah, kalau mereka tidak mau memenuhi ajakanmu, wahai Rasul, maka ketahuilah bahwa mereka itu mengikuti hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan min Allah. Dan siapa yang lebih sesat dari mereka-mereka yang mengikuti hawa nafsunya, meninggalkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Sesungguhnya Allah enggak akan memberikan petunjuk pada orang-orang yang zalim. Lihat ayat ini barakallahu fikum dalam surat Al-Qasas ayat 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mau mengikuti ajakanmu, enggak mau menyambut ajakanmu wahai Rasul, ketahuilah bahwa mereka hanya saja yattabi'una ahwa'ahum, mereka hanya mengikuti hawa nafsu mereka, maka mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Apakah khawarij seperti dibahas kemarin, ataupun syiah rafidah, ataupun jil jaringan iblis lanatullah alaih, ataupun jin a'udzubillahi minal jinnati wan nas, tabligh kepada Allah dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia, ataupun kelompok-kelompok sesat lainnya, maka mereka ahlul ahwa, pengekor hawa nafsu. Wa usikum bitaqwallah, dan aku wasiatkan pada kita semua, antum semua, untuk bertakwa pada Allah. Kalau kita enggak berhati-hati bertakwa kepada Allah dan lebih mementingkan perintah Rasulullah, maka kita pun akan termasuk yattabi'una ahwa'ahum, akan mengikuti hawa nafsu. Cuma ada dua pilihan. Ikut ajaran Nabi, sunnah Nabi Al-Arabi, atau ikut hawa. Syukran. Kemudian Allah katakan, "Faman adallu," siapa yang lebih sesat dari mereka yang lebih mementingkan hawa nafsunya sendiri. Berarti intinya adalah karena mereka lebih mementingkan hawa nafsu, fadallu. Karena mereka lebih mementingkan kemauan pribadinya sendiri, fadallu. Karena mereka lebih mementingkan perasaannya sendiri, fadallu. Maka mereka sesat. Maka mereka dijuluki dengan julukan yang sama, ahlul ahwa. Dan kita berlindung pada Allah SWT dari kejelekan hawa nafsu, al-ahwa al-mudillah. Kata Allah, fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum. Ikuti hukum Allah, syariat Allah, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, jangan kalian meninggalkan kebenaran karena ikuti hawa nafsu mereka. Pencetus-pencetus tadi, pengekor hawa nafsu. Dan kalian kaum muslimin, kita kaum muslimin, jangan ngikut hawa nafsu mereka. Amma ja'aka minal haq, jangan sampai meninggalkan kebenaran hanya karena hawa nafsu mereka. Wanita-wanitanya gembira, kita buka hijab karena kata fulan, kata kiai fulan, bahwa itu ajaran Arab bukan Islam. Berarti engkau mengikuti hawa nafsu mereka dan meninggalkan al-haq, sehingga apa yang ada dalam Quran dan sunnah ikuti. Dan kemudian apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya, ambillah. Ma'atakumur rasulu fakhuduhu wa manahakum anhu fantahu. Apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, peganglah, dan apa yang dilarangnya, tinggalkanlah. Billahi taufiq. Sudah tua, harus pakai kacamata. Apakah dengan sekian besar kerusakan ISIS, sudah ada ulama yang mengkafirkan ISIS? Ada beberapa ulama terdahulu, ala khilafin fi, atas perselisihan para ulama. Artinya tidak sepakat para ulama. Sebagian menyatakan kafir, sebagian mengatakan tidak. Karena ketika dilihat dari ucapan Rasulullah SAW, yakhrujuna minad din, keluar dari agama, maka dia kafir. Karena keluar dari agama berarti kafir kan. Tetapi dari sisi lain, mereka masih menjalankan syariat-syariat Allah SWT. Sehingga ketika Ali bin Abi Thalib ditanya tentang mereka, apakah mereka kufar, dijawab, minal kufri farru, justru mereka lari dari kekafiran. Sehingga ekstrim, karena apa? Karena lari dari kekafiran. Nah, tapi itu cukup untuk menunjukkan bahayanya Khawarij dan ISIS, karena mereka dalam keadaan sampai-sampai beberapa ulama ada yang mengkafirkan mereka. Bagaimana misalnya ada dari kaum muslimin yang marah dengan Muhammad Amin, lalu diculik, lalu dibunuh, biar enggak ngoceh terus, atau menyakiti kaum muslimin, bagaimana hukumnya? Tidak boleh. Pertama, kalian bukan penguasa, kalian enggak berhak untuk menghukumi. Yang kedua, seringkali ucapan-ucapan kufur itu punya takwil. Walaupun tidak bisa diterima takwilnya, tapi itu mencukupkan dia untuk dikatakan tidak kafir. Misalnya, ketika para ulama menyatakan, siapa yang menyatakan bahwa Allah tidak tinggi di atas arasnya, maka dia kafir. Ulama mengatakan seperti itu. Tetapi ketika mengatakan tentang si Fulan dan si Alan yang menyatakan bahwa Allah tidak di atas, mereka tidak langsung mengkafirkan. Kenapa? Karena orang itu mu'awwilan. Allah itu di atas, tapi bukan zatnya. Allah itu di atas, tapi bukan begitu. Nah, ta'wil-ta'wil batil inilah yang seringkali menjadikan mereka sulit untuk dikatakan kafir. Karena mereka ketika ditanya, enggak, saya meyakini Allah maha tinggi. Ketika kamu selesai, ya Allah gitu, berarti enggak kafir. Kamu pergi, maksud saya tinggi kemuliaannya. Zatnya di mana-mana, balik lagi ke situ lagi. Itu ahli ta'wil namanya. Orang yang menyelewengkan makna-makna. Sehingga, pertama, karena kalian bukan hak, bukan haknya. Kedua, karena kadang-kadang mereka punya ta'wil-ta'wil. Maksud saya, maksud saya, maksud saya. Enam. Afwan Ustaz, jika Islam adalah bukan agama yang memaksa, maka mengapa orang-orang kafir diperangi? Barakallahu fikum. Ini pertanyaan yang bagus, tetapi kalau jeli sudah dijawab. Kalau tadi ngajinya enggak ngantuk, sudah dijawab. Karena kita bilang bahwa ketika kita berdakwah sebelum perang, itu ditawarkan beberapa perkara. Asli, taslam. Masuk Islam, kalian selamat. Kalau tidak mau masuk Islam, enggak apa-apa. Tapi kalian jangan menghalangi jalan Islam. Itu kedua. Kalian jadi masyarakat yang dilindungi dan enggak ganggu. Mau kedua? Silakan. Namanya kafir dhimmi, bayar jizyah. Yang ketiga, kalau tidak mau juga, baru kita perangi. Jadi tidak dipaksa untuk masuk Islam. Tetapi tidak boleh menghalangi Islam. Paham ya? Nah. Sehingga ketika sudah mereka tidak mau masuk Islam, dibikin yang kedua. Maka mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Dan ketika masa-masa Khulafa Rasyidin, itu mereka bangsa-bangsa, apakah pecahan-pecahan Romawi atau pecahan Persia, mereka ketika datang kaum muslimin senang. Senang. Yang masuk Islam dengan senang. Yang tidak masuk Islam, ikut senang. Kenapa? Karena mereka merasa dipimpin oleh pimpinannya dulu, mereka susah. Tapi ketika dipimpin oleh kaum muslimin, adil, makmur, tenteram, aman. Barakallahu fikum. Ini adalah sesuatu yang memang sudah begitu, karena Islam adalah keadilan. Islam adalah damai, Islam sempurna. Hanya saja ketika kaum musliminnya jauh dari agama, mulai tingkah polanya sama dengan penguasa kafir. Berarti merasa, ah dikuasai muslimin, dikuasai mereka sama aja. Bahkan lebih jahat muslimin. Kenapa? Karena akhlaknya, korupsinya, dustanya, menindasnya, zalimnya, yang tidak salah dihukum, yang salah bebas. Maka mereka mengatakan, apa bedanya? Tetapi ketika kaum muslimin yang menguasai adalah muslimin para sahabat yang berpegang dengan kitabus sunnah, memiliki akhlak yang luhur, jujur, mementingkan rakyatnya, maka rakyatnya gembira dengan penguasa seperti itu. Dan pernah kita baca kisah Samarkand yang masuk Islam secara bersama-sama, sekaligus, tanpa ada paksaan. Yaitu ketika kaum muslimin memasuki negeri tersebut dengan kekuatannya, maka mereka merasa ini kedzaliman. Tulis surat. Kita mendengar bahwa penguasa muslim itu orangnya adil. Coba tulis surat. Ditulis surat. Diantarkan oleh seorang anak muda sampai ke Khalifah Umar waktu itu. Sepertinya Umar bin Abdul Aziz, wallahu a'lam. Saya lupa, apakah Umar bin Aziz atau Umar bin Khattab. Ketika sampai di sana, dia mencari istananya, tidak ada. Cari apa? Saya cari istananya Khalifah di mana? Oh itu Khalifah di sana. Dia sampai sana bingung lagi. Saya ditipu. Mana rumahnya Khalifah? Karena tidak ada rumah istimewa yang hebat dan sebagainya, tidak ada. Sampai kemudian diketahui itu rumahnya. Dia datang ke rumah itu, walaupun hati masih belum percaya, ini rumahnya. Iya, itu rumahnya Khalifah. Dari tanah rumahnya, dan ada tukang di depannya lagi perbaiki dengan lempung, perbaiki rumahnya. Khalifah ada. Oh ada, sebentar, masuk. Masuk, keluar lagi orang itu juga. Ada perlu apa? Engkau Khalifah yang tadi memperbaiki rumah, tangannya belepotan dengan lumpur. Iya. Saya bawa surat. Benar? Mereka masuk langsung menyerang? Ya. Tulis. Kirimkan. Bilang dari Amir Mukminin, dari Khalifah. Berangkat kembali ke Samarkand, serahkan surat itu. Ternyata diperintahkan untuk mundur semuanya, dan mulai dari awal lagi. Salah kalian. Bayangkan satu kelompok atau satu bangsa sudah menguasai, keluar lagi. Mau Belanda sudah menguasai Indonesia, keluar lagi. Atau Jepang, ya gak bisa. Keluar lagi. Dan kemudian masuk dari pinggir kota, sambil menyatakan, ya ahla Samarkand, wahai penduduk Samarkand, aslim taslam. Masuk Islamlah, kalian selamat. Kalau tidak, maka hendaklah kalian membayar jizyah sebagai warga kaum muslimin yang kami lindungi. Kalau tidak, maka kami akan memerangi kalian fisabilillah. Maka mereka semua menjawab, aslamna. Kami semua masuk Islam. Kenapa dapat cerita dari pemuda tadi? Keadaan, keadilan, kehebatan, bersihnya mereka semua diceritakan semua, dan mereka semua masuk Islam. Dalam satu saat masuk Islam seluruhnya. Belum pernah mereka bayangkan ada yang seperti itu. Satu bangsa yang begitu adilnya, begitu rahmatnya, begitu kasih sayangnya. Karena Islamnya ada pada perangai mereka. Sedangkan hari ini ketika kaum muslimin berbicara, berpendapat, keislamannya tidak ada pada perangai mereka. Maka tidak mencerminkan Islam, walaupun muslimin. Tapi kurang mencerminkan Islam karena tidak memiliki perangai Islam. Sehingga banyak orang-orang yang kemudian mempertanyakan dan menyalahkan Islamnya. Kalau mereka, orang-orang kafir, tidak mengganggu kaum muslimin, tidak menghalangi dakwah kaum muslimin, maka tidak diganggu oleh Islam, oleh kaum muslimin. Tidak diperangi. Dibiarkan mereka dengan agama mereka. Apakah KNU yang masih membaca kitab kuning mereka bisa disebut ahlu sunnah? Saya tidak tahu. Apakah masih ahlu sunnah atau sudah ada permasalahan? Saya tidak tahu. Karena tidak pernah saya absen. Dan itu bukan tugas saya absen. Yang jelas, ketika kajian-kajian ahlu sunnah, kajian-kajian kitab dan sebagainya, ada beberapa kiai yang datang tertarik. Itu ucapannya persis seperti yang kita baca dari kitab-kitab kami. Sampai kemudian kami ketahui apa sih dakwah salafiyah itu, apa dan seterusnya. Ya kalau gitu sama, kami juga meniti jejak salaf, kata mereka. Dan itu terucap pada beberapa kiai di tempat saya. Saya tidak tanya, saya tidak mulai bicara, hanya sholat jamaah di masjidnya. Tiba-tiba, assalamualaikum sholat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu, kita ini ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah wal jamaah itu mengikuti ulama, orang-orang pilih ilmu. Ulama nih, ulama ikut para sahabat. Anak sampai nyenggol-nyenggol teman. Kok sama ucapannya? Dengan ahlus sunnah. Ulama nih, ulama ikut para sahabat. Padahal dia kiai NU. Jelas. Tapi ucapannya benar. Maka kita harus ikut sahabat. Ahlus sunnah itu artinya mengikuti sunnah Nabi. Al-jamaah itu artinya mengikuti jamaah. Masya Allah. Ini menunjukkan barakallahu fikum bahwa mereka ngerti salaf itu apa. Sampai kiai yang lain, bukan yang itu, begitu baca majalah kalian, majalah ahlus sunnah, ya benar, kata dia. Ya memang salaf itu begini. Ikut sahabat. Namanya ikut salaf itu yang ikut sahabat, kata dia. Sampai orang yang tanyanya bingung. Ini maksudnya mau meminta kiai itu membantah gitu loh maksudnya. Kayaknya bilang, ya memang benar. Memang namanya salaf itu kembali kepada sahabat. Kita bicara pondok salafiyah, ya maksudnya kembali kepada para sahabat. Tapi ketika rinciannya mulai macam-macam. Bahwa para sahabat itu begini, itu entah riwayatnya yang mereka anggap sahih padahal dhaif. Itu terjadi. Seperti kunut mereka pakai hadis, hadisnya dhaif. Sehingga dasarnya ada. Artinya apa yang mereka yakini tentang ahlus sunnah wal jamaah dulunya benar. Tapi terjadi pergeseran sampai berujung sekarang tinggal namanya ahlus sunnah tetapi isinya liberal. Ahlus sunnah wal jamaah penjunjung tinggi liberalisme. Loh, ya bukan ahlus sunnah namanya. Bahwa kita ahlus sunnah wal jamaah menjunjung tinggi liberalisme, sekularisme, pluralisme, ya namanya bukan ahlussunnah. Ahlussunnah gak akan mengajarkan ajaran-ajaran bidah. Gak mungkin akan menganjurkan ajaran spilis, sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Terkait dengan keharusan taat pada penguasa, Islam liberal atau Islam Nusantara ini selalu mengaku didukung oleh pemerintah dan beberapa oknum di pemerintahan juga gencar mempromosikan ajaran ini. Bagaimana membimbingan Ustaz untuk para penuntut ilmu? Sudah kita katakan bahwa angin sepoi dari penguasa dan dari orang-orang yang diuntungkan itu ada untuk mereka. Kenapa? Karena mereka mendapatkan keuntungan. Adapun penguasa hanya karena mengharapkan dengan munculnya kelompok tadi itu, bahwasanya Indonesia ini akan akur, mereka tidak saling berperang, tidak saling ribut, sejuk. Dan itu diharapkan oleh mereka. Hampir semua negara ingin rakyatnya akur, kan begitu. Itu wajar, ingin menjadikan rakyatnya akur. Maka kita katakan pada mereka, para penguasa, bahwa Islam yang hakiki, Islam yang bersumber dari Quran wa Sunnah, mengajarkan untuk itu. Jangan khawatir. Mengajarkan untuk tetap rukun, tidak saling berperang, untuk tidak saling menumpahkan darah, itu sudah ada dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak harus membuat ajaran liberalisme, enggak harus membuat ajaran sekulerisme, enggak harus mengajarkan pluralisme, sinkretisme agama, peleburan agama, jangan. Itu malah akan mengitik-ngitik kaum muslimin. Ayo marah. Kok enggak marah-marah? Itu loh. Jadi kayak diitik-itik terus, disuruh marah. Nanti khawatir. Walaupun ayat dan hadis menyatakan sabar-sabar, tapi anak-anak muda kadang-kadang mereka tidak sabar. Karena diitik-itik terus, kayak jengkrik. Diitik-itik terus dimasukkan ke lubang suruh berantem. Sehingga jangan. Jangan diitik-itik terus, bahwasanya bisa kita wujudkan kerukunan umat beragama. Kerukunan dalam tanda petik ya. Yang tentunya maknanya adalah apa yang ada dalam sunnah. Untuk tidak memerangi mereka kalau mereka kafir dzimmi. Tidak memerangi mereka kalau mereka tamu. Tidak memerangi mereka kalau mereka adalah kafir mu'ahad yang terikat janji. Ini barakallahu fikum diajarkan dalam Islam. Alhamdulillah. Bagaimana dengan menjelaskan kepada seorang yang mengatakan bahwa orang seperti kita ini, ahlu sunnah salafi, adalah orang yang kaku memahami dalil dengan ditelan mentah-mentah, menganggap bahwa dirinya yang paling benar. Barakallahu fikum. Bahwa kita ahlu sunnah wal jamaah tidak boleh menafsirkan sendiri ayat dan hadis. Apalagi telan mentah-mentah dengan kaku. Tidak boleh. Bahaya. Buka Quran. Waktulul musyrikina kafah. Oh, boleh. Ambil pedang belakang rumah, keluar. Mana musyrik? Penggal. Itu orang yang dikatakan kaku, menelan mentah-mentah tanpa melihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Ini jelas bukan ajaran sunnah, bukan ajaran salaf, bukan ajaran salafi, bukan ajaran orang-orang yang mengikuti para sahabat. Itu ajaran ekstremis kaum khawarij yang menelan mentah-mentah. Adapun ahlus sunnah salafiyun, para salafi, mereka justru mengikuti para ulama'nya. Artinya tidak membaca ayat serta-merta kemudian ditafsirkan dengan seenaknya sendiri, memahaminya dengan mentah-mentah. Enggak. Tanya pada para ulama. Sehingga para ulama berkata bahwasanya kafir itu dibagi tiga atau dibagi empat. Ada kafir harbi, ada kafir mu'ahad, ada kafir dhimmi, ada kafir muatin. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita, maka mereka diperangi. Kedua, kafir yang dibawa kekuasaan kaum muslimin, dhimmi, maka mereka dalam keadaan tidak boleh diganggu. Kafir mu'ahad juga demikian. Pada kafir dhimmi dan kafir mu'ahad, Nabi menyatakan man qatala mu'minan man qatala mu'ahidan lam yarih ra'ihatal jannah aw man qatala dhimmiyan lam yarih ra'ihatal jannah. Siapa yang membunuh dhimmi, kafir dhimmi atau kafir mu'ahad, maka dia tidak akan mencium bau surga. Yang keempat, kafir mu'atin, kafir yang datang minta suaka politik atau tamu yang ingin menemui seseorang minta keamanan, maka tidak boleh diganggu. Rasulullah SAW didatangi utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, kafir yang ngaku nabi, maka utusannya juga kafir. Ditanya, kamu percaya dengan dia bahwa dia nabi? Iya, kami mengatakan seperti yang dikatakan. Maka Nabi menyatakan dengan kalimat yang maknanya, kalau saja aku membunuh tamu, laqataltukuma. Lau kuntu qatilan wafdan, laqataltukuma. Sungguh kalau aku boleh membunuh tamu, akan aku bunuh kamu berdua. Berarti kafir pun kalau dia tamu, walaupun kita benci sama dia, walaupun dia dalam keadaan menjengkelkan, walaupun, kalau dia tamu tidak boleh dibunuh. paling-paling Paul diusir, pulang kamu. Artinya jangan di sini. Tetapi tidak boleh dibunuh, tamu. Ini adab Islam yang dilupakan oleh kaum muslimin. Sehingga kalau ada orang yang menyatakan bahwasanya ahlu sunnah salafiyun ini orang-orang kaku dalam memahami dalil, menelan mentah-mentah dan sebagainya, berarti mereka tak kenal. Tak kenal maka tak sayang. Mereka belum kenal siapa ahlu sunnah. Sehingga mereka takut. Takutnya bukan main. Sebab plus ditambah dengan godaan iblis, godaan syaitan. Kalau melihat ada orang yang mengajak kembali pada tauhid, mengajak kembali pada sunnah, syaitan jengkel. Maka memanas-manasi yang kira-kira bisa melawan. Kamu membiarkan ini Wahabi, ini Salafi baik bahaya. Dia akan menumpahkan darah, dia akan membuat perpecahan di Indonesia. Dia akan. Sudah berapa yang dibunuh oleh Salafiyin? Tak ada. Sudah berapa gereja yang dibakar oleh Ahlus Sunnah? Tak ada. Yang dibakar oleh masyarakat mereka sudah banyak. Iya kan? Berapa gereja yang dibakar oleh mereka? Apakah itu Salafiyun? Tanyakan. Ketika masa-masa lalu ada sekian gereja dibakar, saya tanya apakah mereka yang membakar adalah Ahlus Sunnah Salafiyun? Alhamdulillah bukan. Yang mengadakan anti maksiat dengan premanisme siapa? FPI dan kawan-kawan dan sejenisnya. Ahlus Sunnah Salafiyun itu? Bukan. Alhamdulillah. Bahkan ketika ada yang ngaku Salafiyin kemudian melakukan premanisme, memberantas dengan cara-cara preman, kita justru memperingatkan. Jangan. Ketika mereka memaksa, kita peringatkan kaum muslimin. Mereka bukan ahli sunnah. Mereka hizbiyun. Iya toh? Kita mentahdir mereka toh? Alhamdulillah. Itu barakallahu fikum. Masalahnya mereka lihat dari jauh. Allahumma hadihim fa'innahum laya'lamun. Semoga Allah beri hidayah mereka. Mereka belum paham. Mereka belum ngerti tentang apa sih dakwah salafiyah. Jadi gambarannya mengerikan banget. Padahal kalau ketemu orangnya, Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bunuh cecek aja gak tega dia. Padahal sunnah. Iya kan? Sunnah. Ragu-ragu membunuhnya. Bunuh. Sunnah. Apa ini? Mohon bimbingan tentang sistem sekolah pengajaran yang baik. Kami masih menemui pengajar yang tidak memiliki kompetensi dalam mengajar bagaimana mengakibatkan anak murid jenuh dalam belajar. Nah, ini pertanyaannya pribadi. Minta di mana sekolah yang baik? Ya, maksud saya mau mengatakan di sekolah saya, gitu. Tidak lucu. Yang jelas di tempat-tempat ahlu sunnah semua baik. Nah, insya Allah semua baik. Jazakallah khair. Allahu barik fikum. Wabillahi taufik. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.